Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pelajarannya tentang i'lal. Terakhir kemarin pembahasan i'lal ini pada bagian yang pertama, pasal yang pertama, yakni qalbul wawi wal ya'i hamzatan, mengubah huruf wawu dan huruf ya menjadi hamzah. Dalam bab ini, dalam hal ini ada beberapa tempat, yakni ada 5 tempat di mana huruf wawu ataupun huruf ya itu diubah menjadi hamzah. Yang sebelumnya kemarin sudah disampaikan, dibahas 3 tempat di antaranya. Sekarang insyaAllah pada maudhi', pada tempat yang berikutnya, rabi'an yang keempat, antaqa'al wawu awil ya'u ba'da harfi 'illatin, huruf wawu dan ataupun huruf ya tersebut itu terletak sesudah huruf 'illah. Ya, huruf wawu ataupun huruf ya terletak sesudah huruf illah, bisyarti, dengan syarat, ayyufassila bainahuma alifu mafa'ila, dengan syarat huruf wawu ataupun ya tersebut itu dipisahkan ya, dengan huruf illah ya, oleh alif pada mafa'ilu. Jadi huruf waw atau huruf ya itu terpisah dengan huruf illah, dipisahkan oleh alif pada isim yang mengikuti bentuk mafa'ilu au ma yushbihuhu, atau yang serupa dengan mafa'ilu tersebut. Ya, fil hurufi wa nau'il harakati, yakni dalam huruf-hurufnya maupun jenis harakatnya. Jadi isim-isim yang mengikuti wazan mafa'ilu atau yang serupa dengan itu dari sisi atau dalam hal jumlah huruf dan jenis harakatnya. Ini wadzalika mithlu, hal ini contohnya kalimatu nayyifun, pada kata nayyifun. Ya, untuk menjelaskan kaidah tadi ya, tentunya lebih jelas dengan contoh. Ya, jadi wawu atau ya terletak sesudah huruf illah dan dipisahkan oleh alif pada wazan mafa'ilu tersebut. Contohnya nayyifun, al-ya'u fiha musyaddadatun. Ya, pada kata nayyifun ini tasydid. Ya, nayyifun untuk mufrad, ya itu tasydid. Makna tasydid apa berarti? Di situ ada 2 huruf ya. Tasydid itu menunjukkan ada 2 huruf ya. Ai annaha mukawwanatun min ya'aini, yakni ya tersebut ya tersusun dari 2, atau kata tersebut itu tersusun dari 2 huruf ya. Ya, nayyifun kalau diuraikan penulisannya dipisahkan kedua ya akan lebih jelas. Ya yang pertama itu sukun, ya yang kedua berharokat kasrah. Ini dalam penulisan ya. Jadi tasydid itu menggantikan 2 huruf yang sama, yang awal sukun, yang kedua berharokat. Ini nayyifun. Fa idza jama'taha, maka jika engkau menjamakkannya, membuat nayyifun itu menjadi jamak, bentuk jamak, syarat nayyifu. Ya, nayyifu, maka nayyifun itu jamaknya menjadi nayyifu. Jamaknya menjadi nayayifu. Apa yang terjadi di sini pada bentuk jamak ini? Ini secara asal ya, jamaknya menjadi nayayifu. Fawaqa'at al-ya'u ba'da alifin mafa'ila au syibhihi. Maka ya yang kedua ini, ya, ini terletak sesudah alif pada wazan, pada bentuk mafa'ilu atau yang semisalnya. Ya, jadi nayayifu ini semisal dengan mafa'ilu dari sisi jumlah hurufnya dan harakat-harakatnya. Huruf pertama fathah, kedua di fathah, kemudian ada alif tambahan, kemudian huruf ketiga atau huruf sesudah alif jadi kasrah, dan ada satu huruf lagi. Ini mafa'ilu nayayifu, ini semisal walaupun tidak satu wazan satu bentuk, tapi ini semisal dengan mafa'ilu. Nah, pada mafa'ilu atau yang semisalnya ini ada alif tambahan yang terletak pada urutan ketiga sesudah fa' kalimah, ya, atau di urutan ketiga tadi, ya, nayayifu. Nah, ya tersebut, ya yang kedua itu terletak sesudah alifnya tadi. Ya yang kedua dari nayayifu ini terletak sesudah alif dari mafa'ilu atau yang semisalnya. Wa qablaha ya'un, dan sebelumnya itu adalah huruf ya. Sebelum ya yang kedua ada huruf ya. Ya yang pertama, ya, sebelum alif mafa'ilu ini huruf ya. Sehingga ada dua ya di sini dan dipisahkan oleh alif. Seperti tadi kaidahnya ya, dua ya itu dipisahkan oleh alif dari wazan mafa'ilu ini. Maka apa? Fatuq labul ya'u hamzatan. Maka ya-nya, ya yang kedua ini diubah menjadi hamzah. Ya, ya yang kedua yang sesudah alif ini diubah menjadi hamzah, sehingga menjadi nayaifu. Jadi yang diubah yang sesudah alif, yang kedua. Sesuai faedahnya tadi, jadi wawu atau ya sesudah huruf illah. Berarti menunjukkan yang letaknya yang kedua. Karena dikatakan ba'da harfi illatin, sesudah huruf illah. Mana huruf illahnya dari contoh tadi? Yaitu ya yang pertama tadi. Nah, ya itu ya yang pertama, ini huruf illahnya. Kemudian yang nanti diubah menjadi hamzah itu yang pada ya yang kedua. Antara ya yang pertama huruf illah dengan ya yang kedua dipisahkan oleh alif pada wazan mafa'ilu tersebut. Nah, dalam kondisi, dalam keadaan demikian, maka ya yang kedua itu yang diubah menjadi hamzah. Nah, sehingga di situ menjadi nayaifu ini. Contoh yang lain, wa kadzalika kalimatu awwalun, demikian pula pada kata awwalun. Awwalun, ini wawunya tasbih, jadi ada dua wawu, yang pertama sukun, yang kedua berharokat, ya, awwalun. Kemudian apa? Tujma'u ala awali awawilu, awwalun ini dijamakkan menjadi awawilu. Ya, asalnya ya awawil. Ini apa yang terjadi di sini? Ada huruf wawu, yakni wawu yang kedua, ini terletak sesudah huruf illah. Mana huruf illahnya? Wawu yang pertama. Huruf wawu, yakni yang kedua dari awawilu, ini terletak sesudah huruf illah, yakni wawu yang pertama. Dan antara keduanya, antara wawu yang pertama dan yang kedua, itu dipisahkan oleh alif. Ya, dipisahkan oleh alif pada wazan mafa'ilu atau yang semisalnya. Maka apa? Maka wawu yang kedua dijelaskan, disebutkan, thumma tuqlabul wawu hamzatan. Kemudian wawunya, yakni wawu yang kedua, ini diubah, diganti menjadi hamzah. Sehingga dari awawilu, wawu yang kedua diubah menjadi hamzah, menjadi awailu, ya, menjadi awailu. Ya. Wawu terletak sesudah huruf ailah, yakni wawu, wawu yang pertama, kemudian dipisahkan oleh alif pada wazan mafa'ilu atau yang semisalnya, maka alif wawu yang kedua diubah menjadi hamzah. Contoh yang lain. Wa kadzalika kalimatu sayyidin, demikian pula pada kata sayyidun. Ya, sayyidun ada dua ya, ya-nya tasydid. Tapi di sini dijelaskan id asluha sayyidun, yakni asal dari sayyidun adalah sayyidun. Jadi sayyidun tadi ada dua ya, ya, karena tasydid. Ternyata ya yang kedua itu aslinya adalah huruf wawu. Jadi aslinya sayyidun. Dan sayyidun dua ya, kalau diuraikan penulisannya sayyidun. Dan ternyata ya yang kedua ini aslinya adalah wawu, bukan ya. Jadi itu ya itu perubahan dari wawu. Jadi aslinya adalah sayyidun. Kalau yang naifun tadi itu yaknya asli, asli ya. Awalun juga itu asli wawu. Tapi kalau sayyidun ya yang kedua ini aslinya adalah wawu. Jadi aslinya adalah sayyidun. Kemudian tujma'u ala sayyidu. Dari asalnya tadi sayyidun yang dengan wawu yang asli dijamakkan menjadi sayyidu. Ya. Sayyidun jamaknya menjadi sayyidu. Apa yang terjadi pada bentuk jamak ini? Ada huruf wawu, ya, dari sayyidu, ada huruf wawu terletak sesudah huruf ilah, yakni huruf ya. Oke, ya yang kedua, ya pada urutan kedua ya, sayyidu. Ada wawu terletak sesudah huruf ya. Kemudian antara wawu dan ya tersebut dipisahkan oleh alif. Jadi antara wawu dengan ya itu ada huruf alif. Jadi alif itu memisahkan. Jadi letaknya di tengah-tengah antara keduanya. Ya, wawu dipisahkan ditengahi oleh alif pada wazan mafa'ilu atau yang semisalnya ini. Sehingga apa? Berlaku hukumnya tadi summa tuqlabul wawu hamzatan. Kemudian wawunya dari sayyidu itu diubah menjadi hamzah. Fatasiru sayyidu. Sehingga jamaknya ini menjadi sayyidu dengan hamzah. Ya. Ini. Ini tempat yang keempat di mana wawu atau ya itu diubah menjadi hamzah. Yakni ketika wawu atau ya tersebut terletak sesudah huruf illah yang dipisahkan oleh alif pada wazan mafa'ilu atau yang semisalnya. Nah, yifun itu lebih, artinya lebih atau lebih dari, melebihi. Awalan yang pertama, sayyidun tuan. Sayyid, ya. Atau pemuka, ya, tokoh ini. Yang berikutnya, khamisan yang kelima. Ini tempat, ya, maudhi' yang kelima, di mana wawu ataupun ya diubah menjadi hamzah. Antajtami'a wawani fi awal kalimati. Yakni ketika dua huruf wawu terkumpul pada awal kata. Ada dua huruf wawu yang berkumpul dalam atau yang berkumpul dalam atau pada awal kata. Bisyaratai dengan syarat. Ada syaratnya. Jadi ketika disebutkan dengan syarat, maka tentunya nanti harus memenuhi syarat. Seperti yang keempat tadi juga ada syaratnya. Kalau syarat terpenuhi maka berlaku hukumnya. Tapi kalau tidak terpenuhi syarat tersebut maka tidak berlaku hukum itu. Jadi perhatikan, ketika disebutkan syarat maka itu harus terpenuhi. seperti di sini yang nomor 5 tadi, ketika dua huruf wawu terkumpul pada awal kata dengan syarat antakuna taniyatu wawan ghaira munqalibatin an harfin akhar. Syaratnya apa? Wawu yang kedua ya, dari dua wawu tadi ya, wawu yang kedua itu wawu yang bukan perubahan dari huruf lain ya. Jadi memang benar-benar wawu atau aslinya wawu bukan perubahan dari ya ataupun bukan perubahan dari alif. Memang aslinya ya wawu itu. Ini syaratnya, wawu yang kedua. Kan tadi ada dua huruf wawu di awal kata. Nah, kalau wawu yang kedua itu asli wawu, bukan perubahan dari huruf yang lain, maka wawu yang pertama nanti itu yang diubah menjadi hamzah. Supaya lebih jelas disebutkan di sini ya. Walikai tattabiha laka hadhihi alqa'idatu, dan supaya menjadi jelas untukmu kaidah ini ya, supaya kaidah ini menjadi jelas untukmu, nadribu laka al-mithala taliya, kita buat untukmu permisalan berikut ini. Ini contohnya. Ini sebagai pembanding, contoh yang pertama ya. Idza aradta an tajma'a kalimata qa'idatin, jika engkau ingin menjamakkan kata qa'idatun, jam'a taktirin, dengan bentuk jamak taktir. Ya. Fa innaka taqulu qawa'idu ala wadni fawa'ila. Maka engkau mengatakan jamak dari qa'idatun adalah fawa'idu, dengan mengikuti wazan fawa'ilu. Ini yang apa, contoh yang umum yang berlaku secara umum pada kata yang semisal ini, sebagiannya seperti ini. Nanti untuk membandingkan dengan yang berikutnya ya. Qa'idatun jamaknya, jamak taksir, menjadi qawa'idu. Jadi mengikuti wazan fawa'ilu. Ini contoh sebagai pembanding untuk yang berikutnya yang nanti akan berubah. Ini. Nah, sekarang contoh yang lain yang semisal dengan ini. Fa'idha aratta an tajma'a kalimata wasilatin, jika engkau ingin menjamakkan kata wasilatun. Kalau dilihat wasilatun bentuk mufradnya kan sama dengan mufrad pada qa'idatun tadi, satu wazan bentuk bentuk qa'idatun wasilatun ya, kalau mufradnya berarti mengikuti wazan fa'ilatun. Kami ini juga tidak mutlak harus mufradnya fa'ilatun karena jamak takdir atau bentuk jamak itu sifatnya sama'i ya. Kebetulan di sini mufradnya sama. Jadi menjamakkan kata wasilatun nastal jam'i dengan bentuk jamak yaitu jamak takdir. Fa innaka taqulu wa wasilu, maka sungguh engkau akan mengatakan jamak takdir dari wasilatun sesuai dengan wazan yang qawaidu tadi fawa'ilu, maka akan menjadi wa wasilu. Jadi kalau dilihat, diperhatikan pada bentuk jamak tersebut qawaidu fawa'ilu itu ada tambahan wawu sesudah fa kalimah ya. Ini sehingga dari wasilatun dijamakkan mengikuti wazan ini menjadi wawatilu. Ada wawu ya tambahan sesudah fa kalimat. Ini. Dan di sini wawunya adalah benar-benar wawu ya, bukan perubahan dari huruf yang lain pada bentuk jamak ini. Pada bentuk jamaknya ya. Qawaidu fawailu di situ pada bentuk jamak ini wawunya memang asli wawu, bukan perubahan pada dari huruf yang lain. Demikian pula pada jamak dari wasil atau tadi wawatilu ya, wawu, wawu yang kedua ini asli wawu, bukan perubahan dari huruf yang lain. Apa yang terjadi? Fatajtami'u wawani, sehingga berkumpul di sini dua wawu, dua huruf wawu. Wataniyatu asliyatun filwawiyati, wawu yang kedua itu asli dari sisi wawunya. Maksudnya asli di sini apa? Dia bukan perubahan dari huruf yang lain. Ai ghairu munqalabatin an harfin akhar. Jadi bukan perubahan dari huruf yang lain. Jadi wawu itu asli wawu, bukan perubahan dari huruf ya, juga bukan perubahan dari alif pada bentuk jamak ini. Jadi memang asalnya wawu. Walaupun itu sifatnya huruf tambahan pada kata tersebut, tetapi tetap itu asli huruf wawu, bukan perubahan dari huruf yang lain. Jadi bedakan di sini, asli yang di sini pada wawu itu terkait dengan keadaan hurufnya itu sendiri. Itu asli wawu ataukah perubahan dari huruf yang lain. Berbeda dengan yang sifatnya tambahan atau huruf asli, itu berbeda. Ya. Jadi wawu yang kedua dari wawatilu ini asli wawu, bukan perubahan dari huruf yang lain. Sehingga apa? Karena tadi bertemu dua wawu, fatuqlabul wawul ula hamzatan, maka wawu yang pertama itu diubah menjadi hamzah. Jadi yang diubah menjadi hamzah adalah wawu yang pertama, bukan yang kedua. Litasira, sehingga menjadi awasilu. Dari wawasilu, wawu yang pertama tadi diubah menjadi hamzah, karena wawu yang kedua itu asli wawu, maka wawu yang pertama ini yang diubah menjadi hamzah, sehingga menjadi awasilu. Ini. Ya, ini tempat yang kelima, yakni ketika berkumpul dua wawu pada awal kata dengan syarat wawu yang kedua itu adalah wawu yang asli, bukan perubahan dari huruf yang lain. Walaupun itu huruf tambahan, tapi dia asli wawu, bukan perubahan dari huruf yang lain. Maka wawu yang pertama itu yang diubah menjadi hamzah. Ini, jadi yang diubah yang pertama. Tetapi syaratnya tadi pada wawu yang kedua. Ini, jadi ini lima maudhi', lima tempat di mana wawu atau ya itu diubah menjadi hamzah. Kemudian ada satu tambahan faedah di sini disebutkan indan nasabi, pada waktu nasab ya, pada pembahasan nasab yang sudah dibahas sebelumnya beberapa waktu yang lalu, ila kalimati ghayatin aw rayatin, nasab pada kata ghayatun atau pada kata rayatun ya, tafsirul kalimatu, maka kata itu akan menjadi ghayyun wa rayyun. Ghayatun dinasabkan menjadi rayyun, rayatun dinasabkan menjadi rayyun. Hasil asalnya ghayyun rayyun, karena memang huruf aslinya adalah huruf ya, ghayatun rayatun ya. Ingat ya kaidah nasab, di situ diakhiri dengan tak takmit, ketika dinasabkan tak pastinya hilang, kemudian dihubungkan dengan ya nasab ya tasydid, sehingga menjadi ra'iyun ataupun ra'iyun. Apa yang terjadi di sini? Fatastami'u salatu ya'atin. Maka terkumpul di sini tiga huruf ya. Dari ra'iyun maupun ra'iyun, ini terkumpul tiga huruf ya. Al-ya'u al-ula, yaitu ya yang pertama, yang dari kata ra'iyatun ataupun ra'iyatun tadi. Dari isim tersebut, ini ya yang pertama. Wa ya'un nasabil musyaddadati, dan kemudian ya nasab yang tasydid. Ya nasab yang tasydid, berarti itu jumlahnya dua, karena tasydid. Ya tasydid itu menunjukkan jumlah dua. Sehingga apa? Ya yang pertama ditambah ya nasab yang tasydid yang jumlah dua, sehingga bertemu ini tiga, tiga huruf ya. Nah, dalam bahasa Arab atau menurut lidah Arab, ucapan orang Arab, ini terlalu sulit untuk diucapkan bertemu tiga huruf semacam ini, terlalu repot. Sehingga apa? Di sini dalam keadaan ini, fatuk labul ya'ul ula hamzatan, maka ya yang pertama yang dari isim tersebut ini diubah menjadi hamzah. Jawazan, ini sifatnya jawaz, boleh, tidak wajib, tidak harus, tetapi ini boleh, boleh diubah menjadi hamzah. Litasira ghaiyun wa ra'iyun, sehingga dia menjadi ghaiyun ataupun ra'iyun. Ini jadi ya yang pertama tadi ini diubah menjadi hamzah, menjadi ghaiyun atau ra'iyun. Ini, dan di sini tadi disebutkan jawaz, ini boleh demikian, boleh diubah menjadi hamzah. Berarti apa? Boleh pula tetap dengan ya-nya. Ra'iyun ataupun ra'iyun juga boleh, karena disebutkan jawaz. Ya, kalau disebutkan jawaz dan jawaz, berarti boleh berubah, boleh diganti, boleh pula tidak diubah atau tidak diganti. Berarti tetap seperti asalnya. Ra'iyun, ra'iyun. Ini. Ini untuk menambahkan faedah tentang penggantian huruf ya menjadi hamzah pada keadaan nasab pada kata ini. Baik. Tapi yang pokok yang jelas ada lima maudhi' tadi sudah dibahas sebelumnya. Yang pertama, kedua sampai yang kelima tadi, itulah tempat-tempat di mana huruf wawu ataupun huruf ya pada satu kata ini diubah menjadi huruf hamzah. Baik. Dari ini dulu ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada kita lanjutkan yang berikutnya. Pasal yang kedua, tsanian. Yang pertama, awalan kemarin mengubah wawu dan ya, mengubah huruf wawu dan huruf ya menjadi hamzah. Qalbul wawi wal ya'i hamzatan. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua ini kebalikannya. Yakni apa? Qalbul hamzati wawan au ya'an. Mengubah hamzah menjadi wawu atau menjadi huruf ya. Ya, kebalikannya. Ya kan? Kalau yang pertama kemarin wawu atau ya diubah menjadi hamzah. Yang kedua yang akan kita pelajari bersama insyaallah ini kebalikannya, hamzah diubah menjadi wawu atau huruf ya. Qulna inna hurufal 'illatil arabiyyati kita katakan bahwasanya huruf-huruf illah dalam bahasa Arab itu kama haddadaha al-qudama'u sebagaimana yang sudah ditentukan, dibatasi oleh para ahli terdahulu, hiya yakni al-alifu alif, wal-wawu wawu, wal-ya'u dan ya. Jadi huruf-huruf illah dalam bahasa Arab ini ada tiga. Ini sebagaimana yang sudah ditentukan, yang dibatasi oleh para ahli bahasa Arab terdahulu. Yakni huruf alif, huruf wawu, dan huruf ya. Tsumma alhaqu biha alhamzata. Kemudian mereka menyertakan pada huruf ilah tersebut, yakni huruf hamzah. Jadi dari sini kita bisa memahami, kalau kita perhatikan, antara alif dengan hamzah dalam pembahasan ini itu berbeda. Jadi alif dengan hamzah itu tidak sama, itu berbeda. Alif itu huruf illah, adapun hamzah asalnya ini bukan huruf illah, hamzah itu huruf sahih. Ya, tetapi dalam pembahasan i'lal, sebagaimana disebutkan di sini, huruf-huruf illah tadi ada tiga, alif, wawu, dan ya. Kemudian mereka mengikutkan hamzah, menyertakan hamzah pada huruf illah tersebut. Dalam hal apa? Fi qadayal i'lali wal ibdali, dalam hal-hal yang terkait dengan i'lal dan ibdal. Kenapa? Karena tadi atau yang sebelumnya dibahas, dipelajari, walaupun hamzah itu huruf asli atau huruf sahih, bukan illah, tetapi dia bisa menggantikan ataupun digantikan oleh huruf illah, huruf waw atau huruf ya. Ini. Sehingga huruf hamzah ini disertakan pada huruf illah dalam pembahasan i'lal dan ibdal. Waqad ra'ayna kaifa tanqalibu al-wawu wal-ya'u wal-alifu hamzatan. Dan sungguh kita telah melihat bagaimana huruf wawu, huruf ya, dan huruf alif itu berubah menjadi hamzah. Ya, pada pembahasan sebelumnya tadi atau yang kemarin. Ya, wawu, ya, dan juga alif berubah menjadi hamzah. Gini. Jadi disertakan hamzah yang merupakan huruf sahih dalam pembahasan i'lal dan ibdal. Wa nabahatu huna al-mawadhi'a allati tanqalibu fiha al-hamzatu wawan aw ya'an. Dan di sini kita membahas tempat-tempat yang mana hamzah itu berubah menjadi huruf wawu atau menjadi huruf ya. Kebalikan yang sebelumnya. Di sini akan dibahas, dipelajari tempat-tempat di mana huruf hamzah itu nanti akan berubah menjadi huruf wawu atau menjadi huruf ya. Aslinya adalah hamzah, tetapi pada beberapa tempat ini hamzah tersebut akan berubah menjadi wawu atau huruf ya. Wa yahdutsu dzalika fi halataini, dan hal itu terjadi pada dua keadaan. Ini. Al-halatul ula, keadaan yang pertama. Wa dzalika bi syurutil atiyati, ini keadaan yang pertama ini dengan syarat-syarat sebagai berikut. Al-hamzah itu syarat yang pertama, yang A. Antaqa al-hamzatu ba'da alifi mafa'ila aw ma yushbihuhu. Hamzah itu terletak sesudah alif dari mafa'ilu atau yang semisalnya. Hamzah, ya, nanti letaknya sesudah alif pada wazan mafa'ilu atau yang semisalnya. Jadi pada ain kalimah atau yang semisal itu. Al-ba'u, syarat yang B, yang kedua. Antakuna al-hamzatu aridatan. Hamzah tersebut itu aridah. Maksudnya apa? Ai ghaira asilatin, itu bukan asli. Ya, jadi perubahan. Ini. Yang jim, yang c, cara yang ketiga. Antakuna lamul mufradi imma hamzatun asliyatun, ya, imma hamzatan asliyatan, lam kalimah pada bentuk mufradnya, pada isim mufradnya itu berupa hamzah asli, wa imma harfa illatin asliyan, bisa pula berupa huruf illah yang asli. Ya. wawan au ya'an, baik itu wawu ataupun huruf ya. Ini syarat yang ketiga. Jadi lam, lam kalimah pada isim mufradnya itu bisa berubah hamzah asli atau bisa pula berubah huruf ilah yang asli, baik wawu ataupun ya. Baik. Dijelaskan dengan contoh supaya jelas. Wadzalika wafaqan lil bayani tali, dan hal itu akan sesuai ya, pada penjelasan berikut ini. Alhamdulillah yang pertama. Kalimatun lamuha hamzatun asliyatun. Kata yang lam kalimahnya itu berupa hamzah yang asli. Lam kalimah dari isim ini adalah hamzah yang asli. Wa dzalika mithlu khati'atun wa dani'atun. Misalnya khati'atun, dani'atun, ya. Ini mengikuti wazan fa'ilatun, ya. Fa'ilatun, ya. Dari wazan itu bisa diketahui khati'atun. Jadi ya pada khati'atun itu tambahan, kemudian lam kalimah adalah huruf hamzah. Khati'atun, lam kalimahnya adalah huruf hamzah. Dani atau juga demikian, lam kalimahnya adalah huruf hamzah. Dan ini asli hamzah. Dijelaskan di sini. Hatanil kalimatani mufradatani. Dua kata ini adalah mufrad. Walamuhuma hamzatun asliyatun. Lam keduanya pada khati'atun dan dani'atun adalah hamzah yang asli. Lam kalimah ini adalah hamzah asli. Wawaznuha fa'ilatun. Wazannya adalah wawaznuhuma, wazan keduanya, kedua kata tersebut adalah fa'ilatun. Ya. Jadi dari wazan itu kita bisa mengetahui mana huruf asli, mana huruf tambahan. Ya. Khati'atun fa'ilatun. Ya, ya itu tambahan huruf yang pokok, yang asli. Ada pada fa kalimah, ain kalimah, dan lam kalimah. Ya, pada kha, ta, dan hamzah. Atau dani atun pada dal, nun, dan hamzah. Gitu ya. Fa'idha aradna an najma'ahuma jam'a taksirin ala wazni fa'a'ila. Jika kita menginginkan untuk menjamakkan keduanya, menjamakkan khati'atun dan dani atun tersebut menjadi jamak taksir. Okay. Jam'a taksirin ala wazni fa'a'ila, fa'a'ilu, dengan mengikuti wazan fa'a'ilu. Ya, wahuwa yushbihu wazna mafa'ila, dan fa'a'ilu ini menyerupai wazan mafa'ilu. Ini berbeda bentuknya, berbeda wazannya, tetapi serupa. Serupa apa? Dari sisi jumlah huruf dan dari sisi harokatnya. Ini sama, ini serupa. Fa'ilu, mafa'ilu. Ya, dari sisi jumlah huruf dan harokatnya kan sama. Walaupun ini berbeda wazannya, berbeda bentuknya, tetapi sama dari sisi tadi. Ya. Ini tadi dua kata tadi hendak dijamakkan mengikuti wazan fa'ilu ini. Fa inna i'lalan yahbisu hasaba khatawatin yatakhayyaluha al-qudama'u. Maka i'lal itu terjadi sesuai dengan langkah-langkah yang digambarkan oleh para ahli yang terdahulu, para pendahulu, ya, ahli-ahli bahasa Arab yang terdahulu. Ini langkah-langkah perubahan yang terjadi pada isim tersebut ketika dijamakkan. Litasira kalimatu khotoya ala wazni fa'ila, sehingga kata tersebut khati'atun ini jamaknya, jamak taksirnya itu nanti akan menjadi khotoya yang mengikuti wazan fa'ilu. Wazannya fa'ilu. asalnya seperti ini, tetapi kemudian menjadi khotoya. Kok bisa? Bagaimana? Apa yang terjadi? Langkah-langkahnya bagaimana? Wala ba'sa min an nadhkura hadhihi al-khutuwati, dan tidak mengapalah kita sebutkan langkah-langkah ini, allati yatakhayyaluha al-qudama'u, yang telah yang digambarkan oleh para pendahulu, para ahli bahasa terdahulu, li'annaha fil haqqi ta'ayyana 'ala tasawwurin sahihin. Karena hal itu pada hakikatnya itu perlu ya untuk menggambarkan, untuk melukiskan, menunjukkan gambaran yang benar, menggambarkan dengan benar, lil mufradatil arabiyyati, pada kata-kata bahasa Arab. Jadi perlu dijelaskan langkah-langkahnya, urutannya, bagaimana kok bisa khati'atun dijamakkan jamak taksir mengikuti wazan fa'ail, hasilnya menjadi khotoya. Ya, seolah-olah yang nampak berbeda jauh, fa'ailu menjadi khotoya. Maka perlu dijelaskan di sini langkah-langkahnya bagaimana. Yaquluna, mereka yaitu para pendahulu, para ahli bahasa terdahulu menyatakan, ini langkah-langkahnya disebutkan. Awalan yang pertama, tujuh ma'u khati'atun ala khata'yiyun. Khata'yiyun. Alafu minkum. Tujuh ma'u khati'atun ala khata'yiyu. Khati'atun ini dijamakkan mengikuti atau menjadi khata'yiyu. Ya, ini tidak tanwin ya untuk jamak semacam ini atau yang dikenal dengan sifat muntahar jumuk, maka itu fa'ilu atau yang semisalnya, ini tidak tanwin huruf akhirnya. Nah, kemudian tadi khati'atun ketika dijamakkan mengikuti wazan fa'ilu, ya, khati'atun fa'ilu, maka akan menjadi khata'yiu. Ya. Khata'yiu, ya. Ini. Khati'atun khata'yiu, wazannya fa'ilu. Ya. Kemudian dari ini, dari khata'yiu, indana ya'un. Jadi pada kita ini ada huruf ya, dari khata'yiu tadi hasil awal ya, ada huruf ya khata'yiu, ada ya sebelum akhir itu, ya tersebut ba'da alifi mafa'ila au syibhihi, ya yang terletak sesudah alif mafa'ilu atau yang semisalnya, ya khata'yiu, ya ada huruf ya, ya ini terletak sesudah alif dari mafa'il tersebut, khata'yiu, ada ya terletak sesudah alif pada wazan ini. Wa kanat wa kanat maddatun zaidatun fil mufradi, dan sebelumnya ya tersebut adalah huruf mad tambahan pada bentuk mufradnya. Mufradnya tadi khati'atun, ya, mengikuti wazan fa'ilatun, fa'ilatun, berarti ya di sini pada mufrad ya khati'atun, ini ya-nya adalah huruf mad. Kenapa? Karena sebelumnya kasrah ya, khati'atun, berarti dia huruf mad. Dan zaidah tambahan, dilihat dari wazannya tadi fa'ilatun, ini huruf tambahan bukan huruf asli, bukan fa kalimah, bukan ain kalimah, dan bukan lam kalimah, berarti itu adalah tambahan. Jadi pada bentuk mufrad itu huruf mad karena sebelumnya adalah kasrah, jadi adalah huruf tambahan. Pada jamak tadi ya tersebut terletak sesudah alif, maka apa? Fatuqlabu hamzatan, maka ya ini kemudian diubah menjadi hamzah sesuai dengan kaidahnya, ya itu diubah menjadi hamzah, menjadi khata'i'u. Ya, menjadi khata'i'u. Jadi huruf akhir pada jamak ini adalah hamzah. Hasil yang awal tadi khata'i'u itu hanya ada satu ya, ya, huruf ya kemudian diikuti hamzah. Mestinya tidak ada titik pada ya yang kedua. Khata'i'u, dan ini dibaca pendek, bukan yi'u, bukan, tetapi yi'u, pendek. Khata'i'u. Kemudian ya-nya diubah menjadi hamzah, menjadi khata'i'u. Oke, khata'i'u. Ini langkah yang kedua. Lalu berikutnya, waqa'atil hamzatil akhiratu mutadarrifatan ba'da hamzatin. Maka hamzah yang akhir, hamzah yang terakhir itu terletak di ujung, ya, di paling ujung di akhir kata tersebut. Ba'da hamzatin, yang terletak sesudah hamzah. Khata'u, hamzah yang akhir, yang di akhir kata, ini letaknya sesudah hamzah, hamzah yang sebelumnya. Lalu fa tuqlabu ya'an, maka hamzah yang akhir tadi yang terletak di akhir kata dan terletak sesudah hamzah yang perubahan dari ya tadi ini diubah menjadi huruf ya. Oke, fa tuqlabu ya'an, maka hamzah yang akhir tadi dia diubah menjadi huruf ya. Kama sata'rifu, sebagaimana yang akan engkau ketahui kaidahnya, fatasiru khata'iyu, sehingga apa? Menjadi khata'iyu. Ya, menjadi khata'iyu. Hamzah yang akhir diubah menjadi huruf ya. Lalu langkah yang berikutnya, tuqlabu kasrul hamzati fathatan. Harakat kasrah pada hamzah, hamzah yang pertama ya, khata'iyu. Ini kan hamzahnya di kasrah ya, khata'iyu. Nah, kasrah pada hamzah ini diubah menjadi fathah. Ya, langkah yang berikutnya, kasrah pada hamzah, pada khata'iyu, itu diubah menjadi fathah. Ini kenapa? Tolaban litakhfifi, ya, untuk mencari keringanan. Kenapa? Karena sebelumnya adalah alif, jadi supaya ringan diucapkan, maka harakatnya disesuaikan dengan yang sebelumnya, karena sebelumnya itu alif, ya, lebih lebih mudah untuk mengucapkan khata'a daripada khata'i, ya, kan lebih ringan dengan fathah yang sejenis dengan alif, sehingga diubah kasrah pada hamzah khata'iyu diubah menjadi fathah sehingga menjadi khata'ayu. Okay. Kama yaquluna, sebagaimana yang mereka nyatakan, para ahli nyatakan, fatasiru khata'ayu, sehingga kata itu menjadi khata'ayu. Okay. Kasrah diubah menjadi fathah menjadi khata'ayu. Okay. Kemudian langkah yang berikutnya, taharrakatil ya'ul akhiratu. Ya. Pada khata'ayu, ya. Khata'ayu ini tadi apa? Ya yang akhir ini berharakat. Khata'ayu, ya yang akhir kan berharakat. Dhamma. Ya, khata'ayu. Wan fataha ma qablaha. Dan huruf sebelum ya itu berharakat fathah. Ya. Ya yang akhir itu dhamma dan sebelumnya berharakat fathah. Khata'ayu. Lalu dalam keadaan seperti ini apa yang terjadi? Fatuqlabu alifan, maka ya yang akhir tadi ini diubah menjadi alif. Diubah menjadi alif. Kenapa si yang dipilih alif? Karena yang sesuai dengan fathah sebelumnya, ya, fathah sesuai dengan alif yang sesuai, yang mudah untuk diucapkan, sehingga diganti ya khata'ayu menjadi alif, sehingga menjadi khata'a. Ya, menjadi khata'a. Jadi, lalu apakah selesai dengan ini? Ternyata belum. Ya, dalam keadaan ini belum selesai. Setelah menjadi khata'a, yakni ya yang akhir tadi diubah menjadi alif, maka yang didapati apa? Istama'ati salatu alifatin. Di situ terkumpul tiga huruf alif. Pada khata'a ini terkumpul tiga alif. Al-alifu, yakni alif. Alif yang pertama yang terletak sesudah huruf ta. Dari contoh ini, sesudah ain kalimahnya, khata'a, alif yang pertama. Kemudian walhamzatu, kemudian hamzah. Wahia indahum tushbihul alifah. Ya, walaupun ini hamzah, tetapi di sisi para ahli tadi, ini menyerupai alif. Memang itu berbeda, alif dengan hamzah, tetapi ada keserupaannya. Dalam beberapa hal ini serupa, atau bahkan sama. Jadi sesuaikan dengan keadaannya. Memang itu berbeda, alif dengan hamzah, tetapi tetap ada keserupaan antara satu dengan yang lain. Sehingga terkadang alif disebut dengan hamzah, ataupun sebaliknya hamzah disebut dengan alif. Tetapi tetap asalnya itu berbeda. Dan dalam keadaan ini tadi, khata'a ini dikatakan tiga alif. Karena hamzah memiliki keserupaan dengan alif, maka dia dianggap sebagaimana alif. Oke, dianggap sebagaimana alif, tetapi tetap berbeda. Kemudian tsummal aliful akhir, atau kemudian alif yang terakhir. Ya, sesudah hamzah tadi. Jadi tiga alif. Alif yang pertama, kemudian hamzah, hamzah yang serupa dengan alif, kemudian alif yang terakhir. Ya, ada tiga huruf yang sama atau yang serupa, yang berurutan bertemu. Wahum yakrahuna istima'a ahrufi ahrufin salatatin mutasyabihatin. Ya. Dan mereka, ya, bangsa Arab, orang-orang Arab ataupun juga para ahli bahasa terdahulu, mereka tidak menyukai berkumpulnya tiga huruf yang mutasyabih, yang serupa, yang sama atau yang serupa. Oke, jadi berkumpulnya huruf-huruf yang sama itu paling tidak dua, itu sudah mencukupi. Kalau pun sampai tiga atau bahkan lebih, maka itu tidak disukai. Mereka akan mengubahnya, mengganti huruf itu dengan yang lain supaya tidak berkumpul tiga huruf yang serupa, yang sama berurutan. Ya, sehingga apa, untuk menghindari yang seperti ini, berkumpulnya tiga huruf yang serupa ini, fa tuqlabul hamzatu ya'an, maka hamzah, yaitu yang tengah tadi, ya, hamzah, ya, ada di sini disebut hamzah, artinya yang memang hamzah bukan alif, yang hamzah tadi ini diubah menjadi huruf ya. Dari khata'a hamzahnya diubah menjadi ya, sehingga menjadi khata'ya, litasira khata'ya, sehingga menjadi khata'ya. Ini jadi ini langkah-langkahnya, urutannya. Dari mufradnya khati'atun, kemudian jamaknya menjadi khata'ya, ini melalui beberapa langkah dengan perubahan huruf-huruf illah ataupun hamzah yang ada pada akhir atau pada lam kalimah isim tersebut. Ini. Yang hamziah berubah jadi ya itu sudah keluar. Yang terakhir? Iya, yang. Yang terakhir atau yang mana? Iya, iya, iya. Hamziah yang kena tadi. Ini. Ya, ini sudah ketentuan. Oh. Atau iu menjadi kata iu tadi, ya. Itu memang. Ya, yang terakhir. Ini. Ya. Ya, di memang tadi untuk menghindari tiga huruf ini berurutan ya, yang serupa, maka hamzah ini diubah menjadi huruf ya, supaya tidak bertemu tiga huruf yang serupa berurutan bertemu ya. Dan dipilih yang ya memang karena yang mudah untuk diucapkan. Kalau dengan wawu sulit, lebih sulit, lebih mudah ya, koto ya. Jadi ini faedahnya demikian. Ini tempat yang pertama tadi, keadaan yang pertama di mana hamzah itu diubah menjadi huruf ya. Ada lagi? Kalau tidak ada, mungkin untuk pagi ini sampai ini dulu, karena pembahasan yang berikutnya itu nanti terkait dengan yang sesudahnya, biar satu rangkaian untuk pertemuan ini sampai ini dulu. Nanti yang berikutnya insya Allah kita lanjutkan pada waktu yang datang, masih terkait dengan ini, pembahasan perubahan hamzah menjadi wawu atau menjadi ya pada keadaan yang pertama, tapi pada bentuk isim yang lain, yang berbeda dengan yang ini tadi. Oke. Wala kumingkum untuk kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.